بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Kita melanjutkan kembali Kutuf Minas Sama'il Muhammadiyah. Kita masih membahas tentang kelemah lembutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam di halaman 71. Kemarin kita sudah baca hadis yang pertama, kisah Arabi yang kencing di masjid. Kemudian Rasulullah SAW menunjukkan sikap lemah lembutnya beliau kepada Arabi ini, yang para sahabat langsung mencegah Arabi ini untuk menghentikan kencingnya. Ditahan oleh Rasulullah, dilarang oleh Rasulullah, dibiarkan untuk kencing sampai selesai, baru kemudian dipanggil oleh Rasulullah dan diberikan wejangan. Innal masajid, bahwasanya masjid-masjid itu la tasluhu li syai'in min hadzal baul wal qadar. Tidak pantas dengan adanya air kencing atau kotoran. Bahwasanya masjid itu li dzikrillah wassalah wa qiraatil Qur'an. Masjid itu dipakai untuk zikir, dipakai untuk sholat, dipakai untuk baca Al-Quran. Dengan sikap lemah lembutnya beliau yang berbeda dengan para sahabat, maka berbekas di hati Arabi ini. Dia pun berdoa, Allahummarhamni wa Muhammadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, wala tarham ma'ana ahadan. Dan jangan engkau berikan rahmat bersama kami seorang pun. Nah, karena atsar pengaruh dari kelemah lembutan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Sekarang kita masuk al hadis tsani. Hadis yang kedua. Baik. Qala wa an Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami. Dari Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami. Radiyallahu anhu qala. Baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tatkala aku sholat bersama Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. It atosa rajulun minal qaum. Tiba-tiba ada seorang minal qaum, minal musallin, dari jamaah sholat itu ada yang bersin di tengah-tengah sholatnya. Muawiyah ini qala Muawiyah lil atis. Muawiyah bin al-Hakam menyatakan kepada orang yang bersin, ini sedang sama-sama menjalankan sholat, yarhamukallah. Naam. Jadi menjawab, naam yarhamukallah. Al-musallun yanduruna ilai, yanduruna li mungkirin. Orang-orang yang sholat itu melihat, mereka melihat kepadaku dalam keadaan mereka mengingkari. mengingkari Muawiyah yang di dalam sholat berbicara. Ini menjawab bersinnya salah seorang yang bersin di dalam sholat. Mungkin zahirnya baik. Orang yang bersin ini berhamdalah, membaca alhamdulillah. Karena di sini dijawab oleh Muawiyah bin Hakam. Baik. Qala Muawiyah yukhatibuhum. Kemudian Muawiyah berbicara kepada mereka semua. Berbicara kepada semua orang yang sedang sholat berjamaah itu. Karena melihat mereka ini kok memandang kepada Muawiyah dengan pandangan pengingkaran atas apa yang dilakukan oleh Muawiyah. Di dalam lafadznya Imam Muslim disebutkan faromanil qaumu bi absarihim. Orang-orang yang sholat itu mengarahkan pandangan-pandangan mereka kepadaku. Semuanya melihat kepada Muawiyah. Qala Muawiyah yukhatibuhum. Muawiyah kemudian berbicara kepada mereka. Wa syukla ummiyah. Ini lafadznya. Wa syukla ummiyah. Ada ya-nya. Setelah mim itu ada ya panjang terus ha. Wa syukla ummiyah. Enam. Baik. Ini ucapan yang biasa diucapkan oleh orang-orang Arab sebagai bentuk penyesalan. Syukla itu seorang ibu yang kehilangan anaknya, itu maknanya. Wa syukla ummiyah. Mungkin bahasanya celaka, ya. Nah, ibumu kehilangan kamu. Nah, ini ucapan-ucapan yang biasa yang tidak dimaksudkan makna sebenarnya, bukan doa kejelekan. Nah, masa'nukum tanduruna ilayya. Kenapa kalian melihat kepadaku? Ini berbicara tatkala sedang sholat, sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang jadi imam. Ada satu orang jamaah yang bersin, kemudian hamdalah dan dijawab yarhamukallah, seluruh jamaah melihat kepada Muawiyah dan Muawiyah berbicara kepada mereka di tengah-tengah sholatnya. Masa nukum tanduruna ilayya, kenapa kalian kok melihat kepadaku? Al musallun yatribuna bi aidihim. Orang-orang yang sholat itu mereka memukul tangan-tangan mereka al-afhadihim di paha-paha mereka. Liyasbuta, isyarat agar diam. Muawiyah jangan bicara, kita sedang sholat. Nah, jadi Muawiyah ini berbicara kepada jamaah dan sama-sama sedang sholat. Kenapa kalian kok melihat kepadaku? Maka mereka jamaah ini memberikan isyarat agar diam dengan cara menepuk tangan-tangan mereka di paha-paha mereka. Naam. Baik. Sebagian para ulama juga menyebutkan kemungkinan ini juga sebelum turunnya syariat untuk mengucapkan tasbih, untuk mengingatkan seorang yang keliru dalam sholatnya. Sebelum perintah untuk tasbih. Baik. Fasakata indama ra'ahum yusammituna hatta intahatis shalah. Naam. Dan Muawiyah ini diam, fasakata. Muawiyah itu diam indama tatkala ra'ahum, tatkala Muawiyah melihat mereka yusammitu, mendiamkan, memerintahkan untuk diam. Hatta intahatis sholat, sampai selesainya sholat. Nah, ini mu'alif rahimahullah, mungkin dalam hadis-hadis yang beliau bawakan ini bil makna ya, ini bil makna, tidak persis lafadznya dengan yang disebutkan dalam kutubul hadis. Misalnya ini beliau sering menghilangkan lafad qala, hanya ditulis Muawiyah, tidak ada lafad qala. Nah, dalam riwayat Imam Muslim yang bercerita ini Muawiyah, yang bercerita Muawiyah. Nah, baik. Falamma ra'aituhum yusammitunani, ceritanya. Tatkala aku melihat mereka, mereka berupaya atau melimintakan aku untuk diam. Ini yang cerita Muawiyah. Di sini lafadznya al-musallun yadribuna bi aidihim ala afadihim liyaskut. Liyaskuta fasakata indama ra'ahum. Ra'ahum. Ini seperti yang menceritakan orang lain, bukan Muawiyah yang menceritakan keadaannya. Nah, hatta indah hadis sholat, sampai selesai sholatnya. Muawiyah yamdahur rasul. Lalu tatkala selesai sholat, Muawiyah beliau memuji Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Bi abi huwa wa ummi. Naam. Demi bapak dia dan ibuku. Ma ra'aitu, aku tidak melihat mu'alliman, seorang pengajar. Qablahu, sebelumnya, wala ba'dahu, dan setelahnya, aksana ta'liman, yang paling baik pengajarannya, minhu, dibandingkan beliau. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini Muawiyah terkesan dengan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana sikap Rasulullah kok sampai Muawiyah terkesan? Padahal Muawiyah berbicara di dalam sholatnya, dan bicara dalam sholat itu terlarang. Bagaimana sikap Rasul tatkala mengetahui ada salah satu dari jamaah yang berbicara dalam sholatnya? Maka Muawiyah menceritakan, wallahi, demi Allah, maka harani, beliau Zaid tidak memarahi aku, padahal Zaid Muawiyah ini berbicara di dalam sholatnya. Zaid kaharoni kan itu maknanya bermuka masam, itu makna kaharoni. Baik, ada juga yang menyebutkan maknanya tidak berucap dengan ucapan yang keras atau ucapan yang kasar. Ini dua-duanya bisa di apa, semuanya benar ya. Tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar, tidak masam mukanya menunjukkan ketidaksenangannya. Nah, wala dharabani, juga beliau tidak memukulku sebagai pukulan pelajaran. Naam. Wala syatamani, beliau juga tidak. Baik, ini yang diperbuat Rasulullah tatkala ada seorang yang berbuat kesalahan dalam sholatnya, berbicara dalam sholatnya. Dan itu perkara yang terlarang, perkara yang bisa membatalkan sholat jika diucapkan dengan sengaja. Nah, dan ini tentunya diucapkan dengan sengaja. Baik, inilah perangai Rasulullah menyikapi Muawiyah yang menjalankan kesalahan dalam sholatnya, yang membuat Muawiyah terkesan. Rasul tidak menunjukkan wajah yang marah, tidak mengeluarkan kata-kata keras, tidak memukul. Naam. Tapi sebaliknya, Rasulullah SAW beliau menyatakan, inna hadhihi sholata, bahwasanya sholat ini, la yasluhu fiha, tidak boleh ada padanya syai'un min kalamin nas. Tidak boleh sholat itu ada pembicaraan manusia. Innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Hanya saja sholat itu adalah isinya tasbih, takbir, dan bacaan Al-Qur'an. Naam. Inilah pengarahan Rasulullah SAW kepada Muawiyah tatkala beliau menjalankan kesalahan. Mungkin karena juga tidak tahu ya, tentang larangan berbicara di dalam sholat. Nah, tapi yang kita ambil pelajaran bagaimana sikap kita tatkala ada orang terjatuh dalam kesalahan karena ketidaktahuannya. Nah, inilah sikap Rasulullah SAW diberikan penjelasan tanpa perlu ngamuk-ngamuk, marah-marah dengan ucapan yang kasar. Dengan ucapan yang lembut dijelaskan sholat itu tidak boleh berbicara. Sholat itu hanya tasbih, takbir, dan qiraatul Qur'an. Itu yang membekas di hati Muawiyah. Sampai tadi dia menyatakan, aku tidak melihat seorang pengajar ya, sebelum dan setelahnya yang lebih baik pengajarannya dibandingkan beliau. Tidak ada yang mengalahkan dan cara mengajarnya Rasulullah SAW berbekas di hati Muawiyah. Naam. Ini khan fidina azani wa a'azakumullah. Baik. Sholat itu tasbih, takbir, qiraatul Qur'an. Tidak boleh padanya ada ucapan kepada manusia. Kalamun nas min kalamin nas. Mana yang kalamin nas ini? Yarhamukallah, ada dhamir khitab, ngajak bicara. Semoga Allah merahmati kamu. Ada kafnya ini. Ya. Baik. Juga ucapan yang tadi, naam. Masa'nukum tanduruna ilayya, kenapa kalian melihat kepadaku? Dia ucapkan di tengah-tengah sholatnya. Ini jelas mengajak bicara. Ya. Mengajak bicara jamaah. Nah. Tapi lihat di sini, Rasulullah SAW dan lafaz yang lainnya, beliau tidak mengingkari sahabat yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Bukan bicara kepada manusia. Sehingga bersin tatkala sedang sholat itu boleh mengucapkan hamdalah, tapi tidak boleh dijawab oleh jamaah yang lainnya. Kalau menjawab yarhamukallah, di situ ada kaf, huruf dhamir kaf menunjukkan kamu. Berarti bicara dengan manusia tidak boleh. Nah, kalam minnas masuk ucapan manusia. Baik. Ini ikhwan fidina azani wa a'azakumullah. Nah. Kemudian disebutkan. Qala Muawiyah, ya Rasulullah, inni hadisu ahdin bijahiliyah. Ya Rasulullah, aku itu baru dari masa jahiliyah. Nah, inilah sebabnya. Kenapa kok Muawiyah itu dalam sholatnya berbicara? Karena baru masuk Islam. Nah, sehingga masa dengan masa jahiliyah itu dekat sekali. Belum lama mempelajari Islam. Sehingga tatkala baik kita melihat menjumpai ada seorang yang menjalankan kesalahan, jangan buru-buru kemudian baik disikapi dengan sikap yang keras, yang kasar, ya. Karena mungkin saja dia itu tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Contohnya ini, ternyata Muawiyah itu baru masuk Islam. Nah, wajar kalau seorang baru masuk Islam kemudian dalam sholatnya berbicara. Ini wajar karena belum banyak mempelajari ahkam, ahkamul ibadah. Baik, sehingga begitu tepat apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW sebagaimana cerita Muawiyah tadi. Nah, maka harani wala dorobani wala syatamani. Perbuatan ini tidak ada dijalankan Rasulullah. Beliau tidak memarahinya, beliau tidak memukulnya, beliau tidak bersikap dengan muka yang cemberut, yang masam, yang menunjukkan kemarahan. Lah, tidak ada itu semuanya. Nah, maka Muawiyah menyebutkan, ya Rasulullah, aku ini baru masuk Islam. Aku ini baru lepas dari masa jahiliyah. Waqad ja'a Allah bil Islam. Dan sungguh Allah telah mendatangkan dengan keislaman. Hey. Wa inna minna rijalan ya'tunal quhan. Sesungguhnya di antara kami ada orang-orang quhan mendatangi dukun. Nah, orang-orang yang meramalkan perkara yang gaib. Baik. Namanya quhan, yang meramalkan perkara-perkara yang akan datang. Baik, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Yang mereka sering mendatangi quhan, yang mungkin dengan bahasa yang lebih halus mendatangi orang pinter. Quhan, para dukun itu disebut orang pinter karena yang mendatangnya orang bodoh. Nah, disebutkan di sini oleh Syekh, alladzina yad'una ilmal ghaib. Quhan itu maksudnya orang yang mengaku-ngaku tahu perkara gaib. Itu namanya quhan. Nah, mengetahui tempat barang yang dicuri, meramalkan kejadian yang akan datang, itu namanya quhan. Baik. Orang-orang yang mengakui memiliki jin sebagai pembantunya. Nah, maka Rasulullah SAW menyatakan, "Fala ta'tihim," jangan datangi mereka. Tidak boleh mendatangi dukun, tidak boleh mendatangi tukang ramal dan yang semisalnya. Nah, paranormal dan apapun bahasanya, orang-orang yang meramalkan, yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib, ini dilarang untuk mendatangi mereka. Nah, gaib. Ini kebiasaan di jahiliyah. Dan tidak sedikit kaum muslimin yang masih menjalankannya. Nah, meskipun mereka orang-orang yang hidup di tengah kota, orang-orang yang berpendidikan tinggi, mereka masih percaya dengan masalah-masalah perdukunan. Nah, qala Muawiyah wa minna rijalun yatatayyarun. Dan di antara kami ada orang-orang yang yatatayyarun, ayatasaamun. Mereka yang beranggapan sial. Tatoyur, beranggapan sial dengan perangai burung. Jika mau pergi melihat burung ini terbang ke arah mana? Ke arah utara atau ke arah selatan? Kalau ke arah sana itu kotnya, ini berarti perjalanan lancar. Lanjut perjalanannya. Kalau ternyata terbang ke sebelah sana, oh ini pertanda jelek, maka jangan menjalani perjalanan. Namanya tatoyur, anggapan sial. Nah, tatoyur itu bukan hanya dengan perantara burung. Ini tatoyur memang kebiasaan di sana menggunakan media burung sehingga namanya tatoyur. Dan ini bisa, tatayur itu bisa berupa anggapan sial kepada hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, adanya bulan Syura misalnya yang dianggap tidak boleh untuk mengadakan pernikahan karena mendatangkan kesialan, atau bulan Syawal tidak boleh mengadakan pernikahan, atau malam Jumat lagi, dan yang semisalnya, atau angka-angka yang dikeramatkan dianggap mendatangkan kesialan, angka 13 dan yang semisalnya, ini semua tatoyur, anggapan sial dengan media apapun. Nah, sallallahu alaihi wasallam, dzaka syai'un yajidunahu fi sudurihim. Itu yakni tatayur itu sesuatu yang mereka dapati di dada-dada mereka, yakni maknanya tidak ada asalnya, sesuatu yang tidak ada asalnya dipakai sandaran, itu maknanya syai'un. Dzaka syai'un yajiduna fi sudurihim. Nah, itu adanya di dada-dada mereka, enggak ada buktinya, enggak ada dalilnya. Fala yasuddannahum, jangan sekali-kali menghalangi mereka. Jangan membatalkan perjalanan gara-gara melihat burung kok terbang ke arah utara, ke arah selatan. Jangan, enggak usah dianggap. Baik. Bulan apapun jika mau mengadakan acara jalan, hari apapun jalan, jangan kemudian menganggap sial sebuah hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu. Kadang untuk menetapkan hari pernikahan aja susah, harus ngitung-ngitung hari dan macam-macamnya. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Dan mungkin juga di kalangan orang-orang perkotaan masih takut untuk mengadakan pernikahan di bulan Syura, bulan Muharram. Nah, sampai ada sebuah pernikahan dijalankan di bulan Muharram, tapi di buku akad nikahnya itu tidak ditulis bulan itu karena saking takutnya. Nah, beranggapan sial. Maka Rasul menyebutkan, jangan sampai halal itu menghalangi kalian. Tidak usah dianggap. Lanjutkan saja perjalanan, lanjutkan saja apa yang sudah diniatkan. Nah, ai la yamna'um dzalika an wujhatihim. Janganlah menghalangi mereka dzalik hal itu dari tujuan mereka. Fa inna dzalika la yusiru naf'an wala dharran. Karena hal itu tidak mengaruhi manfaat maupun mudharat. Enggak ada kaitannya. Naam. Ikhwan fi din anzani wa a'azzakumullah. Disebutkan ini riwayat Muslim. Jadi disebutkan di sini riwayat Muslim. Di dalam riwayat Muslim di situ ada tambahan wa minna rijalun yakhutuna. Di antara kami ada orang-orang yang yakhutun. Yakhutuna itu membuat garis-garis yang kemudian meramal dengan ramalan lewat media apa yang mereka gariskan. Nah, baik. Juga di situ di akhir hadis ini, di akhir hadis ini Muawiyah menyatakan, ini tidak dinukilkan oleh mu'alif rahimahullah, fakanat li jariyah. Kata Mawi, aku memiliki budak perempuan. Tera'agonaman li, yang dia itu mengembala kambing milikku. Ibala Uhudin, di arah Gunung Uhud. Wal Jawaniyah. Nah, ini nama sebuah tempat. Fatolaktu data yaumin. Maka aku lihat suatu hari. Fa'idha zibu. Dan ternyata ada serigala. Qadzahaba bisyatin min ghanamiha. Suatu hari. Ada seekor kambingnya itu yang diambil oleh serigala. Wa ana rajulun min bani Adam asafu. Aku termasuk manusia dan aku marah. Bisa kecolongan kambingnya itu bisa dimakan oleh serigala. Kama yasafuna, sebagaimana orang-orang itu manusia itu marah karena kehilangan harta bendanya. Lakinni sokaktuha sokkatan. Dan aku pun menempelengnya, menempeleng budak perempuannya itu karena dianggap teledor sehingga satu kambingnya dimakan serigala. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atama dzalika alayya. Aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku menganggap itu perkara besar. Menganggap itu kemungkaran yang besar yang telah dijalankan karena menempeleng budaknya. Sehingga Muawiyah mendatangi Rasulullah minta saran. Ya Rasulullah, afala u'tiquha? Ya Rasulullah, apakah aku harus bebaskan dia, merdekakan dia? Karena merasa telah berbuat salah kepada budaknya karena telah ditempelengnya. Ini niatan Muawiyah ya, kepada disebutkan kepada Rasulullah, apakah ini harus tak bebaskan, tak merdekakan? Kata Rasulullah, "Iktini biha, datangkan dia kepadaku." Fa'ataitu biha, aku pun mendatangkan budak perempuanku itu kepada Rasulullah. Faqala laha. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya. Rasulullah memberikan pertanyaan kepada budak perempuan ini. Apa pertanyaannya? Aynallah. Di mana Allah? Kalau pertanyaannya itu menggunakan aina di mana, itu yang ditanyakan tempat atau orang? Di mana Allah? Itu pertanyaan jawabannya itu tempat atau waktu? Hah? Di mana Allah? Aina Allah? Itu tanya tempat apa tanya waktu? Hah? Tanya tempat. Yang nanya Rasulullah, ya. Aynallah? Qalat fis sama. Allah di langit. Kata sang Buddha ini. Naam. Khan fi din azani wa a'azakumullah. Ini jawaban Buddha. Namanya Buddha enggak pernah sekolah. Ya, enggak punya gelar, enggak pernah sekolah. Naam. Ditanya oleh Rasulullah dan tentunya belum murojaah, belum belajar. Tapi jawabannya Allah fis sama. Ini yang pertama. Qala, pertanyaan kedua, man ana? Aku ini siapa? Jawab jari, anta Rasulullah. Anda itu utusan Allah. Kata Rasulullah, a'tika, merdekakan dia, fa'innaha mu'minah. Karena orang ini perempuan yang beriman. Kenapa? Karena mengakui Allah fis sama. Dan mengakui Muhammad adalah utusan Allah. Rekomendasi Rasulullah orang ini mukminah karena menyatakan Allah fis sama. Naam. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Sebagian orang menyatakan hadis ini lemah, dhaif. Karena enggak boleh menanyakan Allah itu di mana. Kalau pertanyaan demikian berarti Allah punya tempat. Kalau Allah punya tempat berarti Allah sama dengan makhluknya. Berarti Allah itu butuh tempat. Allah itu tidak butuh kepada apapun. Sehingga tidak boleh pertanyaan model demikian. Ujung-ujungnya hadis ini dhaif. Siapa yang mendhaifkan diantaranya? Uwais yang mendhaifkan. Ustaz Abdul Somad. Do'if itu tidak boleh. Tidak boleh menanyakan keberadaan Allah. Buya. Siapa itu? Buya Yahya. Dan sak konco-konconya. Termasuk Adi Hidayat. Yang dikenal. Kalau menyebutkan ayat. Kanan kiri kanan atas bawah. Padahal tidak pernah ada ulama yang kalau menyampaikan ayat pernah disebutkan letaknya di samping mana dalam Al-Quran itu. Nah, pintar dalam masalah ini, tapi dalam masalah akidah bobrok ya percuma. Nah, jariah ini nggak pernah sekolah, tahu Allah itu di mana, tahu Allah fis sama, tahu. Orang yang bergelar LCMA nggak roh Allah itu di mana. Tapi kalau doa kok demikian, nggak demikian. Kenapa mengangkat tangannya ke langit? Itu secara fitrah itu mengakui Allah itu bersama. Orang enggak sekolah kayak jariah ini tahu Allah bersama, fitrahnya masih suci. Enggak bisa diingkari. Orang-orang yang menyatakan enggak boleh menyebutkan Allah itu di mana, membuat kajian mengetuk pintu langit. Loh, kenapa kok langit yang diketuk pintunya? Menunjukkan Allah itu di sana. Mengingkari Allah berada di sebuah tempat, tapi kok judul kajiannya mengetuk pintu langit. Nah, ini khan fidina anzani wa a'azakumullah. Baik. Sehingga mereka menjuluki ahlu sunnah dengan mujassimah. Kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena menyatakan Allah punya tempat. Tatkala disebutkan hadis tentang Isra Mi'raj, oh, itu tidak menunjukkan Allah di langit. Itu tempat Allah berbicara dengan Muhammad, itu di langit tempat bicaranya, tidak menunjukkan Allah di langit. Padahal tatkala Rasulullah turun mendapatkan perintah sholat ketemu Nabi Musa, balik kamu ke Rabbmu. Baliknya Rasulullah ya ke langit. Tentu berjumpa Allah. Kata Pak Yai Idris Ramli, itu alamat palsu. Allah di ars itu. Nah. yang digelari jawara aswaja. Enggak tahu Allah di mana, enggak tahu. Nah, maka sebagaimana yang kemarin kita sebutkan kaulnya Syekh Mukbil, indana di sisi kami gelar-gelar doktor dan macam-macam itu ibarat apa berambang. Enggak ana ajine. Kalau dia tidak cocok dengan Al-Qur'an was sunnah, enggak ana bobote gelar-gelar yang demikian. Jika menyimpang dari Al-Qur'an atau was sunnah. Ikhwan fi din a'azani wa a'azakumullah. Di sini Rasul jelas memberikan jawaban perdekakan dia karena dia mukminah. Seandainya jawabannya salah, Allah itu fisama, tentunya Rasul jangan dimerdekakan, ini bukan mukminah. Tapi Rasul menyatakan mukminah perempuan ini, kenapa Allah fisama? Nah, dan ini diingkari oleh mereka, padahal ini sahih Muslim. Nah, dibawakan qaulnya Imam Syafi'i. Ya, misalnya. Ditolak juga hadisnya, apa riwayatnya dhaif. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Ini biasanya Syekh Muhammad Zamil Zaini itu membawakan masalah ini. Nah, enggak tahu ini kok beliau enggak bawakan di sini, mungkin di belakang akan beliau sebutkan tentang ainullah ya. Nah, ini pertanyaan mendasar ini ya. Pertanyaan mendasar kalau sekelas jawara kok enggak tahu ya, teman-teman. Jariyah, budak perempuan yang enggak pernah sekolah, enggak pernah mondok. Tahu Allah itu fisama. Ya. Laisa kamitsli syai'. Allah enggak sama dengan apapun. Huwa sami'ul basir, tapi Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Melihat dan mendengar itu kan sifatnya makhluk juga. Tapi itu Allah yang menetapkan, berarti melihatnya Allah dan mendengarnya Allah tidak sama dengan makhluknya. Bukan seperti kita memandang, bukan seperti kita mendengar, tidak sama dengan makhluknya. Sehingga jangan kemudian kalau Allah itu di arus berarti Allah butuh tempat. Berarti kalau butuh tempat, ya tempatnya lebih besar dari yang nempati. Itu kalau menungso. Kita berbicara tentang Allah. Sebutkan Ar-Rahman alal arsyistawa. Ini ikhwan fidina azani wa azukum. Dan hadisnya mutawatir. Dan banyak para sahabat menyebutkan tentang Allah bisama. Naam. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Naam. Ikhwan fidina azani wa azakumullah. Dari riwayat ini disebutkan beberapa faedah oleh para ulama. Di antaranya hukmul kalam fi shalah, hukum berbicara di dalam sholat. Ya, yakni tahrim, haramnya berbicara dengan manusia di dalam sholat. Nah, Imam Munawi rahimahullah beliau menyatakan fihi tahrimul kalam fis shalah, di dalamnya pengharaman berbicara di dalam sholat. Sa'un kana li hajatin, baik itu butuh untuk berbicara atau ghairi, atau enggak butuh untuk bicara, itu enggak boleh. Sa'un kana li maslahatis shalah, baik itu untuk kebaikan sholat itu ghoria atau untuk yang lainnya. Nah, fanihtaja ila tanbih, jika butuh untuk memberikan tanbih, peringatan, au idnin lil jahil, atau mengizinkan orang yang masuk karena dia sedang sholat, ada orang salam, ada orang masuk, sabbaha ingkana rajulan, maka dengan cara bertasbih jika dia laki-laki, wasofakot ingkana imro'ah, atau bertepuk tangan jika dia itu orang perempuan. Nah, tidak boleh untuk dijawab. Baik. Ba'amman nasi falatubtilu salatu bil kalam alqaul indana. Adapun sedikit karena lupa ya, sedang dalam tuh dia kok ngomong, ini tidak batal sholatnya. Demikian pula nangis yang sampai jelas suaranya, ya, ini juga tidak membatalkan sholat. Yang kedua, bayan makan ali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min makarimil akhlak. Penjelasan bahwasanya Rasulullah itu mulia akhlaknya. Wal mulatofa fit ta'lim, dan lemah lembut tatkala mengajar. Naam. Lemah lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengajar. Kemudian yang ketiga, takhrimu tatayyur wat tasa'um bil asya. Haramnya tatayur dan menganggap sial dengan sesuatu, baik itu bulan, hari, benda, apapun. Kemudian tahrimul kihanah, haramnya perdukunan, wa tahrimul itiyan ila kuhan, dan haramnya mendatangi dukun. Tidak boleh mendatangi dukun, bertanya kepada dukun dan benarkan ucapan dukun, ini tidak boleh. Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Nah, tasmiyatul atis min jumlati kalamin nas, menjawab orang yang bersin termasuk ucapan kepada manusia, tidak boleh dalam sholat. Nah, ini membuat batal sholatnya ya. Mengucapkan yarhamukallah, ini batal sholatnya jika dia sengaja. Nah, jika dia tidak sengaja, spontanitas, karena biasa jawab spontanitas enggak batal. Nah, baik. Kemudian juga para ulama menyebutkan wa in qala yarhamuhullah Allahumma irhamhu aw rahimallahu fulan lam tubtil salatuh. Kalau orang jawab itu menyatakan yarhamuhullah, semoga Allah merahmati dia, bukan pakai kaf ya, merahmati dia, ini tidak batal salatnya. Bukan yarhamukallah, beda huruf to. Yarhamuhullah. Nah, ini disebut oleh Imam Nawawi wa in qala yarhamullah au Allah irhamhu au rahimahullah fulanan lam tubtil salatuh, enggak batal salatnya. Li anna laysa bi khitab, itu bukan pembicaraan dengan manusia. Wa ammal atis fi shalah, adapun orang yang bersin di dalam salat, wa yustahabbu lahu, disenangi untuk dia, ayyahmadallah ta'ala sirran, mengucapkan hamdalah dengan pelan. Ini mazhab Syafi'i. Wa hadza madhhabuna, kata Imam Nawawi rahimahullah. Ini mazhab kami. Wabi qala Malik wa ghairi, ini juga pendapat Imam Malik. Naam, pendapat Ibn Umar. Wa an Ibn Umar wa Nahwi afan. Pendapat Ibn Umar annahu yajharu bih. Pendapat Ibn Umar dikeraskan. Baik. Naam, dikeraskan, ya kira-kira ma yasmahu min fi mungkin hanya enggak sampai kedengaran sampai belakang sof. Nah, ini boleh. Hamdalah tidak membatalkan sholat. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad. Nah, ada seorang yang sholat jamaah kemudian bersin dan menyatakan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Baik. Di situ setelah sholat Rasul menyatakan manil mutakallim fi sholat, siapa yang berbicara tadi dalam sholat? Dalam menyatakan lam ahadun, enggak ada seorang pun yang ngaku, karena mungkin takut. Ya. Karena Rasul bertanya siapa yang tadi sedang sholat berbicara. Ini menunjukkan Rasul enggak tahu perkara yang gaib. Sampai beliau ulangi selama 3 kali. Siapa tadi yang berbicara? Enggak ada yang berani ngaku. Sampai kemudian Rifa'ah bin Rafi', orang yang bersih menyatakan, "Ana ya Rasulullah." Saya ya Rasulullah, baru ngaku. Pertanyaan yang ketiga. Nah, Rasul menyatakan, "Kaifa qulta?" Apa yang kamu ucapkan tadi? Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Di situ tidak ada kaf kitabnya, ya, tidak ada pembicaraan dengan manusia, isinya zikir itu, tasbih, zikir. Kata Rasulullah, "Wallati nafsi biyadih." Demi yang jiwaku ada di tangannya, laqad ibtadaraha bitun wa salasuna malakan. Sungguh-sungguh 30 sekian malaikat itu bersegera, ya, bersegera, rame-rame, buruk, berbondong-bondong, berlomba-lomba, ayo masyud biya, siapa yang bisa mengangkat kalimat itu ke langit. Yasud. Yasud ini lafadznya naik. Naik, berarti Allah itu di mana, di bawah atau di atas? Naik, semuanya naik. Naik itu menunjukkan di atas. Baik. Malaikat 30 malaikat lebih. Rame-rame berlomba-lomba siapa yang duluan membawa kalimat itu ke langit. Nah, ini tidak membatalkan sholat. Jadi menunjukkan tatkala bersin kemudian mengucapkan hamdalah itu boleh, ya, tidak membatalkan sholat. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Shallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini tadi apa? Faedahnya sesuai dengan hadis yang ada di sini, ya. Nah, sesuai dengan hadis yang ada di, yang dibawakan oleh muallif. Nah, jadi yang tambahan tadi tentang pertanyaan pada jari ini tidak dimasukkan karena tidak ada di sini. Baik, wallahu a'lam bishawab.